bisik suaramu yang senantiasa ucapkan kata cinta. Tiada lagi ku rasa belamu di saat hati ini tak tenang. Tiada lelah air mata, ku hanya bisa jiwa ini takkan lepas dari diri.